Harta adalah amanah. Jadikan ia pahala yang berlipat ganda dengan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Musa bin Talha bin Ubaidillah mengisahkan harta kekayaan hasil perdagangan ayahnya, yaitu Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, yang baru saja datang dari negeri Hadramaut, Yaman. Jumlah harta tersebut sangatlah besar, 700 ribu dirham, setara dengan 70 ribu dinar atau sekitar 29,75 kilogram emas. Angka yang sangat besar, karena Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu saat itu adalah seorang miliarder sahabat di Madinah. Bukannya gembira dan tentram hatinya, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu pada malam itu justru kebingungan. Semalaman, ia membolak-balikkan badannya di atas ranjang tanpa sedikitpun bisa tertidur. Ia sama sekali tidak khawatir ada perampok akan menyatroni rumahnya. Bukan itu yang dikhawatirkannya. Talha mengatakan, ada persangkaan seorang hamba kepada Rabbnya, jika di waktu malam ia tidur, sementara di dalam rumahnya ada harta sebanyak ini, kata Talha. Beruntunglah Talha memiliki seorang istri yang salihah, ahli ibadah dan zuhud. Ia adalah Ummu Kulthum bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Istrinya memberikan saran yang baik kepada suaminya. Mana kepedulian Anda kepada sebagian kawan-kawan dekat Anda? Jika waktu pagi telah tiba, siapkanlah nampan dan piring-piring kecil sebagai wadah harta tersebut, lalu bagikanlah harta itu kepada kawan-kawan dekat Anda. Talha radhiyallahu anhu tersenyum gembira dengan usulan istrinya. Katanya, engkau memang wanita yang mendapat taufik, putri dari orang yang mendapat taufik. Pada keesokan harinya, Talha pun menempatkan harta tersebut dalam nampan dan piring-piring kecil. Ia membagikan setiap piring kecil yang berisi uang dalam jumlah besar kepada para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Adapun sebagian kawan dekat beliau diberi jumlah yang lebih besar dalam nampan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah salah seorang yang mendapatkan jatah satu nampan. Ketika acara pembagian harta kepada kaum Muhajirin dan Ansar hampir selesai, Ummu Kulthum bintu Abu Bakar Siddiq mendatangi suaminya. Wahai Abu Muhammad, tidakkah kita sendiri juga mendapat jatah dari pembagian harta ini? Tanyanya mengingatkan suaminya. Hampir saja Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu terlupa untuk menyisakan sebagian harta tersebut bagi keperluan keluarganya sendiri. Wah, di mana saja engkau sejak tadi pagi? Untukmu adalah bagian yang masih tersisa, jawab Talha. Ummu Kulthum bintu Abi Bakar As-Siddiq bercerita, ternyata yang tersisa adalah sebuah kantong yang berisi uang sekitar 100 dirham, di mana 1000 dirham adalah senilai dengan 100 dinar, yaitu sekitar 500 gram emas. Masya Allah. Pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi gelarnya Talha Al-Fayyab, atau Talha yang senantiasa mengalirkan banjir infak, Talha Al-Khair, atau Talha si orang baik, dan Talha Al-Jud, atau Talha si dermawan. Ia adalah seorang yang pertama kali masuk Islam dan berhijrah ke Madinah. Ia adalah salah seorang dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira akan masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Ia juga merupakan salah satu dari 6 majelis surah yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengangkat khalifah sepeninggal beliau. Saat terjadi perang Badar, Talha tengah berdagang di Syam dan merasa sangat menyesal karena tidak turut serta dalam peperangan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memberinya jatah dari harta rampasan perang Badar. Pada perang Uhud, Talha radhiyallahu anhu menunjukkan kepahlawanan luar biasa di dalam menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bertempur habis-habisan untuk melindungi nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kedua busurnya patah, jari-jari tangannya terputus dan tangan kanannya lumpuh akibat banyaknya luka yang ia derita. Atas besarnya pengorbanan dan perjuangan Talha dalam perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Talha pasti akan masuk surga. Dalam riwayat Tirmidzi rahimahullah dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari itu di perang Uhud, Talha telah pasti masuk surga atau meraih ridha dan ampunan Allah ketika ia melakukan tindakan yang ia lakukan bagi Rasulullah, yaitu saat Talha merunduk lalu Rasulullah menaiki punggung Talha untuk naik ke sebuah batu besar. Kemudian sifat kedermawanan dan kegemaran berinfak telah menjadi karakter Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Abu Nuaim Al-Asbahani dari Qamisah bin Jabir. Ia berkata, saya telah menemani Talha. Saya tidak pernah melihat orang yang suka memberi harta dalam jumlah yang sangat besar walaupun tidak diminta seperti dia. Istri, anak, kerabat, dan kaum muslimin yang hidup pada zaman sahabat dan tabi'in banyak menceritakan kisah-kisah kedermawanan Talha lainnya. Riwayat mereka terukir dengan indah dalam kitab-kitab sejarah sehingga masih bisa menjadi pelajaran bagi umat Islam sampai hari akhir. Pendengar yang budiman, kita memiliki dua tangan yang normal, tidak cacat dan tidak lumpuh. Tapi bisa dipastikan perjuangan dan pengorbanan tangan kita untuk memperjuangkan Islam tidak ada apa-apanya dibandingkan tangan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Bisa dipastikan infak fisabilillah yang dikeluarkan oleh tangan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan infak Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Jika kita mustahil mampu menyamai amal kedua tangan Talha bin Ubaidillah, setidaknya kita harus berusaha untuk meniru jejaknya sesuai kemampuan maksimal kita. Allah Ta'ala hanya memerintahkan kita untuk beramal sesuai kemampuan maksimal kita. Allah Ta'ala tidak menuntut kita berbuat lebih dari itu. Maka mulailah berinfak dari hal yang kecil dan dari saat ini juga. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الهامسة إلى العاصمة وأزجي لها أصدق الأمنيات بإشراقة عذبة دائمة.